بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tabiqah, kita pada malam hari ini mengambil darus dalam Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid untuk mengisi kekosongan di mana Ustaz Abdul A'la dalam keadaan sakit. Maka waktu yang luang ini kita gunakan untuk melanjutkan darus kita dalam Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimah ta'ala wa fihi anna al-imama huwa alladhi yatawalla qabdh az-zakat wa sarfaha. Mana? Dalam Qurratul Uyun. Mana? Oh, Pak Alim belum ini? Tak lagi yang nomor dua. Nomor satu? Ewa. Tariknya belum dibaca. Baik. Perhatikan. Qauluhu fa'alimuhum anna Allah tarada alaihim sadaqatan. Itu. Tukhadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Fa'alimhum maknanya akhbirhum. A'lama sama dengan akhbaroh. Beritahu mereka. Kabarkan kepada mereka. Wahai Mu'ad. Bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka sedekah, yakni zakat yang wajibah terkait dengan zakat al-mal. Tu'khudhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka yang menerima dakwamu. Faturaddu lalu di turaddu apa di kembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Perhatikan, kemarin telah kita baca wa innama khassa nabi sallallahu alaihi wasallam al-fuqara'a. Dan hanya saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan orang-orang fakir yang menerima zakat ini, karena li'anna haqqahum fi zakat akadu min haqqi baqiyatil asnaf samaniyah. Karena haknya fuqara dalam menerima zakat lebih ditekankan daripada haknya golongan-golongan yang lain yang ada delapan. Dari delapan golongan tersebut, yang paling berhak adalah fuqara. Maknanya bukan menafikan yang lain, tapi disebutkan karena apa? Dari sisi yang paling berhak. Bukan berarti kemudian ada mafhum mukhalafahnya yang lain tidak menerima atau enggak mendapatkan bagian dari delapan yang terbagi diantaranya adalah fuqara. Tapi yang paling utama untuk mendapatkannya adalah para fuqara. Alasannya li'ana haqqal fuqara awjabu wa ahammu min ghairihim. Karena haknya orang-orang fakir dari zakat tersebut lebih wajib dan lebih penting daripada yang lainnya. Dari mereka yang mendapatkan masrafuz zakat. Dalam ta'liq nomor 2 di sini. Penyana nomor berapa? Nomor 1. Penyana nomor 2 ta'liqnya. Nomor 1 kemarin telah kita lewati ta'liqnya. Qala fi quratil uyun fihi anna zakata la tanfa'u illa man wahadallaha wa shalla salawati bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Dalam potongan hadis ini ada faedah, yaitu bahwasanya zakat tidaklah bermanfaat kecuali terhadap orang yang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, dan sholat yang wajib 5 waktu dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Perhatikan di sini. Jadi zakat itu enggak berguna kalau orang itu tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Musyrik menunaikan zakat enggak bermanfaat bagi dirinya. Juga sholat bagi sebagian ahli ilmu ataupun diantara mereka yang mengatakan meninggalkannya kafir. Maka kalau tidak sholat, zakatnya enggak berguna. Ini bagi yang memahami atau punya mengambil mazhab bahwasanya meninggalkan sholat dengan sengaja tahawunan adalah kafir. Maka bagi yang mengkafirkannya zakatnya tidak bermanfaat ketika dia bayar zakat. Maka dikatakan di sini illa man wahadallahu wa shalla salawati bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Dalam hal masalah tarikus sholat, meninggalkan sholat, ahlul ilm terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan kafir. Kalau kafir berarti zakatnya, hajinya, puasanya enggak bermanfaat. Karena dia kafir. Walaupun meninggalkan satu kali sholat. Atau setengah sholat saja, separuh saja. Kafir dia. Ini bagi yang mengkafirkannya karena ini perkara khilafiyah dan antara ahlul ilm. Wazakatu qarinatus shalawati fi kitabillahi ta'ala. Al-Malik. Ulun dolok. Dan zakat qarinatus shalawat. Zakat itu telah disebutkan seiring dengan perkara-perkara salat dalam kitabullah ta'ala. Wa yadullu ala hadzal jumla qawlu ta'ala. Dan yang menunjukkan atas penegasan bahwasanya zakat qarinatu sholawat, zakat adalah perkara yang dikatakan seiring apa qarina? Bergandeng, gandengannya sholat. Zakat itu adalah gandengannya qarinatu sholawat. Dalilnya yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan itulah mereka diperintah melainkan agar supaya mereka menyembah Allah dalam keadaan mereka memurnikan din ini hanyalah untuk Allah Ta'ala hunafa'ah. Dalam keadaan mereka adalah hunafa', meninggalkan syirik menuju tauhid dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Nah, inilah yang disebutkan qarina tadi. Digandengkan penyebutannya antara sholat dengan zakat seiring terus. Wadhalika, yakni menegakkan sholat, menunaikan zakat, mengesakan Allah Ta'ala tadi adalah dinul qayyimah, din yang kuat. Faman ata bihadil umur ata bibaqiyatil arkan likuat tidak ingin adalik. Suruh diam kok muni wey. Maka barang siapa yang mendatangkan, melakukan perkara-perkara tadi, tauhid, menegakkan sholat, menegakkan zakat, maka dia dengan melakukan perkara tadi, dia akan melakukan dengan perkara-perkara yang lain, terkait dengan rukun-rukun yang lain, dikarenakan apa? Dikarenakan kuat tidak, karena kuatnya dorongan. Lekot da'i. Karena kuatnya dorongan untuk melakukan hal tersebut. Jadi, tauhid, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mendukung untuk melakukan rukun-rukun yang lain. Li'anna dzalika yaqtadi al-ityan biha luzuman. Kalau dia memurnikan tauhid, meninggalkan syirik, menegakkan sholat, menegakkan zakat, tuntutannya adalah melaksanakan rukun-rukun yang lain. Maka dikatakan li'anna dzalika yaqtadi al-ityana biha. Bi baqiyatil arkan biha ini. Luzuman. Biha itu dhamir ha ini adalah baqiyatul arkan. Rukun-rukun yang lain selain sholat dan zakat tadi. Rukun-rukun Islam didatanginya, dilaksanakannya berupa puasa dan haji. Ini suatu tuntutan yang mengharuskan. Kenapa? Karena dengan modal tauhid dan menegakkan sholat dan menegakkan zakat, maka perkara yang lain terkait dengan rukun-rukun Islam akan terlaksanakan secara pasti. Qala ta'ala fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa khullu sabilahum. Wa atu zakata fa khullu sabilahum. Fa in tabu, jika mereka bertaubat dari syirik dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka lepaskanlah jalan mereka. Artinya jangan kalian perangi. Menunjukkan bahwasanya az-zakat qarinatu sholawat. Temannya, gandengannya, seiring terus pelaksanaannya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Maka disuruh oleh Allah Ta'ala supaya mereka jangan diperangi. Fakhullu sabilahum. Maknanya ketika tidak melunaikan zakat, maka diperangi. Maknanya jika mereka enggak mau melunaikan zakat, diperangi. Jika mereka melawan, dikafirkan. Mereka para mani'i zakat, mereka orang-orang yang menghalangi para pemungut zakat. Jika diperangi, mereka melawan, maka kafir dengan perlawanan mereka. Ini demikian penjelasannya ahlul ilm seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Islam bin Taimiyah dan yang lainnya. Ini perkara yang dipahami. Ini fikih yang harus dipahami tentang bagaimana hukum pengkafiran terhadap orang yang menentang membayar zakat. Jika diambil dari penguasa, zakatnya diambil paksa, kok mereka melawan, maka dengan itulah mereka kafir. Kufar, murtad. Mafhum. Demikian juga penegak hukum di luar hukum Allah Ta'ala, jika diperangi dengan negara yang kuat, kok mereka melawan, maka kufar dengan perlawanan mereka. Perhatikan itu. Yang telah kita lewat dalam pelajaran masalah ini dalam Nawaqidul Islam. Qala Anas fi al-ayat taubatuhum khul'ul awsan. Qala Anas, berkata Anas dalam ayat tadi, fa in tabu, maka jika mereka bertaubat, apa taubat mereka? Khul'ul awsan wa ibadatuhum rabbahum. khul'ul awsani wa ibadatuhum rabbahum. Mereka meninggalkan berhala-berhala dan mereka mengibadai Rabb mereka tok Allah Ta'ala. Wa iqamus salati wa ita'uz zakati. Menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ini taubatnya mereka. Jadi mereka dibebaskan dari diserbu oleh kaum muslimin. Jika mereka meninggalkan berhala, tidak diibadai. Dan jika mereka mengibadai Allah. Dan jika mereka menunaikan sholat dan juga menunaikan zakat. Apa di sini? Nah. Ini taubat mereka. Wa ibn Mas'ud marfu'an. Dan dari Abdullah bin Mas'ud, hadis yang marfu, ya ini terangkat sampai Rasulullah SAW. Apa itu? Umirtu bi iqamis sholati wa itai zakat. Wa man lam yuzakki fala sholata lahu. Aku diperintah untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka sholatnya tidak diterima. Fala sholata sahihatun lahu. Nah, bukan serta kami lah. Maka enggak ada sholat yang sah bagi orang yang tadi tidak menunaikan zakat. Apa di sini? Dari sinilah sebagian perkara penting harus dipahami. Terkait dalam masalah penyebutan zakat senantiasa seiring digandengkan dengan sholat. Betapa pentingnya zakat ini. Nah, kalau itu perhatikan ya ikhwah. Bagi mereka yang diberi karunia oleh Allah berupa harta. Harta-harta zakawiyah. Alamwal zakawiyah, amwal harta-harta yang di situ ada. Kewajiban zakat maka harus diperhatikan. Nisab-nisabnya. Ya kan? Dan masalah harta yang berkaitan dengan masalah. Ada zakatnya seperti nakdain, apa nakdain itu? Uang. Uang apa? Hah? Uang apa? Uang perak? Apa? Bapak Aris? Uang tunai. Uang tunai ini kenapa ada zakat? Karena apa? Karena itu adalah sebagai ganti daripada emas. Nah, nisabnya diperhatikan. Bagi yang mereka memiliki, kadang disimpan di bank misalnya, itu kena zakat. Ya kan? Adapun urut tijarah, barang-barang dagangan, berupa tanah dan yang lainnya, ulama berselisih. Ya kan? Apakah barang-barang dagangan ini syarat zakatnya ada zakatnya ataukah diambil dari hasilnya saja jika mencapai nisab dan satu haul. Ini perkara yang diperselisihkan ulama. Bagi yang menetapkan adanya zakat dalam urut tijarah karena dalilnya hadisnya dari Samurah bin Jundub dalam Sunan Abu Dawud. Cuma hadis tadi didhaifkan oleh para ulama. Bagi yang mendhaifkannya maka tidak mengatakan adanya zakat dalam urut tijarah. Barang-barang dagangan. Barang-barangnya. Kembali kepada hukum asal. Tidak ada kewajiban zakat terhadap hartanya seorang. Kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Ulama yang lain. Yang mengatakan lemahnya hadis ini. Tapi kenapa kamu masih mewajibkan zakat dalam urut tijarah. Kenapa? Dalam urut tijarah. Urut barang-barang dagangan. Karena diamalkan katanya. Ulama beramal dalam masalah tersebut. Cuma ini bukan perkara mujma' alaihi. Dalam kitabnya Syekh Nasir Al-Albani. Dan juga dari ulama yang sebelumnya seperti Dhul Muhalla. Urut tijarah tidak ada zakatnya. Dan Syekh Nasir dalam kitab Tamamul Minnah. Kembali kepada hukum asal terjaganya harta. Kecuali dalil yang menunjukkan, maka baru boleh dipungut dalam hal tersebut, antaranya adalah zakat. Tapi yang jelas ya ikhwah, harta yang harus diperhatikan adalah harta yang sudah mencapai nisab. dari hasil perdagangan dan yang semisalnya. Ini haknya para fuqara yang harus diperhatikan yang paling terpenting. Kenapa? Karena Nabi mengatakan faturuddu ala fuqara'ihim. Baik. Qala sadran min hadrah ta'ala wa fihi anna al-imama walladhi tawalla qabdha zakat wa sarfaha. Apa ini? Ayat apa sarfa ayat tauzi'uha 'alan nas. Tauzi yang membagi, sarf itu membagi. Tauzi. Dalam potongan hadis ini faturaddu 'ala fuqara'ihim. Maknanya adalah imam dialah yang yatawalla yang mengurusi untuk mengambil zakat, memegang zakat dan yang membaginya. Imma binafsihi aw naibihi. Ada kalanya atau bisa jadi dengan dirinya sendiri langsung yang membagi, seorang imam atau naibnya, wakilnya. Faman imtana'a min an ada'iha ilahi ukhidat minhu qahran. Maka barang siapa yang menghalangi, enggak mau menunaikan zakatnya, enggak mau memberikan kepada imam ataupun naibnya, wakilnya, diambil secara paksa dari orang minhu, dari orang tersebut. Diambil secara paksa qahran. Ya kan? Tapi kalau mereka punya kekuatan dan melawan, maka diperangi dan hukumnya dikafirkan. Nah ini. Perhatikan, itu masalah pengkafiran. Pengkafiran termasuk hukum Islam, hukum syar'i. Jadi harus dipahami dari kalamnya ahlul ilm. Fabil hadisi dalilun ala annahu yakfi ikhrazu zakat fi sinfin, bukan fi sonafin. Sonafin. Sinfin. Sonafun itu ya, sonafun. Sinfun. Sonafa yusonifu tasnif, bisa maknanya membagi, bisa maknanya menulis. Nah. Kalau sinf, bagian, golongan, satu golongan. Bahasanya dalam hadis ini ada dalil bahwa cukup mengeluarkan zakat dari satu jenis. Kama huwa madzhab Malikin wa Ahmad. Tapi di sini dikasih catatan oleh ustaz kami yang belum mengajar wa fihi nadhar. Situ apa ada enggak? Enggak ada situ. Enggak ada. Enggak ada nadhar situ. Ada tulisan pakai pensil ini. Fihi nadhar. Bahwasanya mengeluarkan zakat cukup satu bagian, satu jenis saja. Perlu tinjau ulang. Perlu diteliti lagi. Kalau wafih dalam petangan hadis ini annau la yajus daf'u ila ghaniyyin wala ila kafirin ghairil mu'allafi. Zakat itu enggak boleh dibayarkannya kepada orang kaya. Dan juga enggak boleh kepada orang kafir selain si kafir yang mu'allaf. Apa mu'allaf itu? Hah? Yang dilunakkan hatinya mu'allaf apa mu'allaf? Ewa. Supaya hatinya senang dengan Islam. Wa anna zakata wajibatun fi mali sabi wal majnuni. Zakat itu adalah wajib diambil dan dibayarkan oleh walinya kalau anak itu masih kecil. Hah? Karena adalah zakat adalah haknya harta, bukan haknya. Zakat adalah haknya harta. Zakat itu haknya harta dan anak sabi, sabi orang kaya banyak hartanya. Punya sapi banyak, kerbau banyak, punya emas banyak. Gimana kok punya? Karena orang tuanya meninggal. Ya toh? Orang kaya bapaknya meninggal. Anaknya masih kecil, maka yang punya adalah si sapi. Maka zakat harta dia adalah haknya, harta bukan yang terpanggil hartanya untuk dibayarkan zakat. Cuma juga orang gila. Ya kan, walaupun dia marfu'ul qalam, tapi terkait dengan harta ini, bukan terkait dengan apa? Orangnya. Maka dikatakan kama huwa qaulu jumhur, itu pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, li umumul hadis, karena keumuman hadis. Apa itu? Dan ini benar. Kultu perhatikan wal fakir idza ufrida fil fatana wal miskina. Fakir maunya adalah di sini menafsirkan faturatu ala fuqara'ihim. Faturatu ala fuqara'ihim, fuqara' jamak dari kata fakir. Harta zakat tadi diambil dari orang kaya kemudian dibagikan, disebarkan kepada para fuqara'. Fuqara jamak dari kata fakir, dan fakir apabila disebutkan secara tersendirian secara lafadznya maka mencakup miskin. Demikian juga sebaliknya, miskin disebutkan sendirian, fakir masuk. Ketika disebutkan miskin dan fakir, masing-masing punya pengertian sendiri-sendiri. Fakir demikian, miskin demikian. Itu maknanya. Jadi lafaz fakir itu ketika disebutkan sendirian, satu, fakir tok, maka miskin masuk dalam kategori fakir. Ketika disebutkan masing-masing antara miskin dan fakir punya pengertian masing-masing, fakir demikian, miskin demikian. Karena dhoiri seperti lafat-lafat yang semisal dengannya. Seperti al-birru wa taqwa. Bir dan taqwa ketika disebutkan berduaan bareng-bareng, maka maknanya masing-masing. Ketika disebutkan sendirian, al-birru mencakup taqwa. Taqwa mencakup al-birr. Wa ta'al birri wa taqwa. Berarti disitu apa? Ada bir, ada taqwa, maknanya masing-masing. Tapi ketika disebutkan sendiri-sendiri, maka mencakup dua-duanya. Al-birru wa taqwa. Ketika disebutkan masing-masing, maka bir ya taqwa, taqwa ya bir. Mencakup. Tapi ketika disebutkan bareng-bareng, maka ada perbedaan. Maka dikatakan kanado irihi. Nado ir itu jamak dari kata nadir. Semisal. Jadi lafaz yang semisal memiliki makna beda ketika disebutkan dua-duanya. Ketika disebutkan satu-satu, maka mencakup keduanya. Itu namanya kanado irihi. Kama qararahu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang telah ditetapkan, ditakrirkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Baik. Qauluhu wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Wa iyyaka ni tahdir. Uslub tahdir. Apa tahdir itu? Memberikan apa? Tahdir peringatan, hati-hati kamu wahai Mu'ad. Nah, ketika memungut zakat dari orang-orang yang mereka punya wajib bayar zakat, hati-hati dengan memilih harta-harta yang paling mulia yang mereka miliki. Jangan, katanya. Mau dikatakan alat tahdir. Binasbi karo'ima, alat tahdir. Dinasabkan karo'ima adalah dengan makna untuk tahdir supaya kalian engkau mengambil kewaspadaan, kehati-hatian. Wajam'u karimatin. Karimatun jamaknya karo'im. Qala sahibul matalik. Berkata pemilik kitab namanya al-matalik. Apa itu karo'im? Apa itu karo'imu amwal? Atau al-amwalu al-karima? Al-amwalu al-karima apa itu? Harta-harta yang mulia. Yani al-jami'atu lil-gamal al-mumkin fi haqqiha. Yaitu harta yang al-jami'ah yang mencakup, yang memiliki kelengkapan dalam kesempurnaan yang memungkinkan dalam haknya. Di antaranya apa? Min gozarati labanin wa jamali suratin wa kasrati lahmin wa sufin. Suf itu bulu. Ini taruhlah apa? Mau mengambil zakat, cari yang paling susunya itu apa? Apa? Bancar yang banyak. Nah. atau yang paling cantik dari hewan tersebut, atau yang paling dagingnya paling banyak dan paling bulunya paling tebal. Ini namanya apa? Ya dia susunya banyak, air susunya. Dia juga cantik. Juga apa? Gemuk. Juga bulunya tebal. Itu namanya apa? Harta yang paling mulia. Ini jangan dipilih yang itu. Ya kan? Tapi yang sedang saja. Demikian disebutkan Imam Dzakal Nawawi. Qultu wa hiya khayrul mal. Wa hiya kembali kepada karima. Al-amwal al-karima adalah khayrul mal. Harta yang paling terpilih, yang paling baik. Khayr yang paling terbaik. Hei, dulu. Wa anfasuhu. Anfas ini isim tabdil. Nafis. Nafisun istimewa. Anfas yang paling istimewa. Mafhum? Nafis. Istimewa. Mulia. Anfas yang paling mulia. Waksaru samanan. Dan juga yang paling mahal harganya. Itulah yang dikatakan amwal al-garimah. Maka jangan ambil yang seperti itu, wahai Mu'ad. Maka dikatakan sini, wafi anna yahrumu, bukan yuharramu, yahrumu alal amil, yahrumu. Haruma yahrumu. Jadi haram. Bahwasanya haram atas seorang amil. Amil itu petugas. Petugas pemungut zakat. Haram atas petugas tersebut dalam zakat. Akhdu qara'imil amwal haram. Atas mereka para petugas dalam mengambil zakat. Mengambil yang paling mulia dari harta tersebut. Wa yahrum ala suhibil mal ikhraju sirar. Sirarul mal. Dan juga haram atas pemilik harta mengeluarkan yang paling buruk dari hartanya. Bal yukhrijul wasto. Kemudian. Lunggu Nabi. Belajar lunggu, belajar tenang. Belajaran tenang itu perlu belajar. Enggak enggak belajaran akhirnya sampai gede enggak mules wae. Mulai cilik belajaran. Belajar tenang. Bahkan seorang pemilik harta mengeluarkan wasat yang pertengahan. Fa in tabat nafsuhu. Fa in tabat nafsu. Nafsu ini fa'ilnya tabat. Maka jika jiwanya itu memang tobat apa? Senang, bagus, suka dalam menunaikan zakat dengan harta yang paling karimah, jaza. Boleh katanya. Cuma dia tertalik. Jaza. Fikratul wariyun tahdirun lahu min ayat jawaza ma syara'ahullahu wa rasuluhu fi zakat. Wa huwa akhduha min awsatil mal. Lian adalika sababun ikhrajiha biti binafsin. Tip atau tip? Apa? Tip atau tip? Biti binafsin. Wa niyatin sahihatin. Wa kullu ma zada alal masru' falakhara fihi. Dalam kutul uyun ada tahdir lahu tahdirun lahu lahu li mu'ad. Mu'ad diberi peringatan. Jangan sampai melampaui batas apa yang Allah telah syariatkan dan juga apa yang Rasul syariatkan dalam salat zakat. Ya, ini suruh mengambil yang paling pertengahan saja. Harta yang pertengahan enggak terlalu istimewa, enggak terlalu jelek. Karena dengan mengambil yang pertengahan, ini sebagai sebab untuk mengeluarkannya enggak pelit, enggak medit. Dengan mengeluarkan dengan jiwa yang lega, niat yang sahihah. Dan seluruh apa yang melebihi perkara yang masru' maka enggak ada kebaikannya sama sekali dalamnya. Wa da aslun yang bagi atafattunu lahu. Landasan ini adalah sepatutnya seorang itu faham. Apa tafattun? Faham. Menyadarinya cerdas dalam perkara ini. Ya ini perkara apa? Perkara yang paling bagus adalah pas sesuai dengan ukuran syar'i, jangan melampaui batas. Taib. Qalu wattaqi da'watal mazlum. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad, wattaqi da'wat al-madlum, ittaqo yattaqi, ittaqo yattaqi ittiqo'an, bahwa muttaqin, dan hati-hatilah, takutlah engkau wahai Mu'ad, da'wat al-madlum, doanya orang yang terdolimi. Mafhum? Karena orang yang terzalimi akan yatadallam, akan lapor kepada yang berhak untuk dilapori, yaitu Allah Ta'ala. Mendoakan dengan doa terhadap orang yang menzalimi. Fi quratil uyun yadul ala annal amila idza zada alal masru' sara zaliman. Liman akhadha dhalika minhu. Dalam perutul uyun, di sini menunjukkan bahwasanya seorang amil, petugas pemungut zakat, apabila menambahi, melebihi dari perkara yang disyariatkan, menjadilah seorang yang zalim. Mendzalimi orang yang diambil darinya harta tersebut. Wa da'watul madlum makbulatun laisa baina wa bainallahi hijabun yamna'u qabulah. Sedangkan dakwanya, doanya orang yang terzalimi adalah doa yang diterima di sisi Allah Ta'ala, tidak ada antara doa tersebut dan antara Allah Ta'ala, enggak ada lagi hijab, enggak ada lagi penutup penghalang yang menghalangi diterimanya. Ini yang perhatikan, waspadalah dengan kedzaliman terhadap orang lain. Nah, nanti kalau sudah didoakan, maka doa tadi enggak ada lagi penghalangnya. Ya, enggak ada lagi penghalangnya untuk diterima doa tersebut. Fa'alal amil ayyataharra al-adla. Apa namanya taharra? Apa namanya? Gulbekar. Berusaha. Maka atas kewajiban seorang amil, petugas pemungut zakat, harus berusaha. Benar-benar memiliki pilihan yang adil bagi dirinya, bagaimana memungut zakat. Fimastu'mila fihi, fimastu'mila. Ustu'mila, digunakan dalam perkara yang dia itu digunakan dalam perkara tersebut. Falaya dulimu bi'akhdi ziyadatin alal haq, maka janganlah dia mendzalimi dengan cara mengambil lebih daripada kebenaran atas kewajiban. Hak ini kewajiban. Jadi kewajibannya segitu ya, diambil segitu saja, jangan dilebihkan. Walayuhabi. Walayuhabi haba yuhabi muhabatan. Apa maknanya? Melindungi. Mudahana. Walayuhabi bitarki say'in minhu. Kadang karena keluarganya, atau karena disuap. Nah, nanti akhirnya apa? Zakatnya enggak diambil. Jangan. Atau mudahana. Ya kan? Haba yuhabi, itu adalah melindungi. Orang-orang tertentu dilindungi, enggak diambil zakatnya. Karena keluarganya atau karena dia disuap dan semisalnya, jangan. Fa'alai ayyaksidal adl min at-tarafaini. Maka wajiban seorang amil, petugas, untuk benar-benar niat adil dari dua sisi, minatorofa ini dari dua sisi. Dirinya juga adil, orangnya juga harus disuruh adil yang punya harta tadi itu. Wallahu ta'ala alam. Taib. Qal wa taqidat al-madlum ay ij'al bainaka wa bainaha. Ij'al bainaka wa baina damirha, kembali kepada dakwah, doa. Perhatikan. Jadikanlah wahai Mu'ad antara dirimu dan antara doanya orang yang terzalimi, apa yang kamu jadikan wiqayatan, sebagai bentuk apa? Tameng. Buatlah tameng, buatlah penghalang antara dirimu dan antara doanya orang yang terzalimi. Apa itu berupa? Apa itu wiqayanya? Keadilan. Adilmu itu adalah wiqayah. Perhatikan. adilmu dalam memungut zakat adalah wiqaya, adalah tameng bagimu. Demikian juga bil adl wa tarki dzulm, meninggalkan kedoliman, mengambil sikap adil itu sebagai wiqaya, sebagai bentengmu antara dirimu dan antara doanya orang yang terdolimi. Itu namanya wattaqi ittaqa, ambillah kamu benteng, buatlah untuk membentengi dirimu dan doanya orang terdolimi. Baik, wadani al-amrani yakiyani, wadani al-amrani yakiyani man ruzikahuma min jami'is surur, man ruzikahuma. Ya, ruzikahuma atau ruzikahuma min jami'is surur dunia wa ukhra. Apa itu? Adil dan meninggalkan kedzaliman. Itu adalah dua perkara yang membentengi orang yang dapat rezeki keduanya. Man ruzikahuma. Mafhum? Man ruzikahuma. Orang yang dapat rezeki dua tadi adalah keduanya membentengi orang tersebut dari seluruh kejelekan, baik perkara dunia dan perkara akhirat, dunia wa ukhra. Itu bacaannya ukhra. Dunia ya, dunia sekarang ini, ukhra ya akhirat. Mafhum? Wa fi tambyun ala tahdhir min jami'an wa al-zulm. Dalam hadis ini juga potongan tadi, potongan dari tadi ada tambih, ada perhatian atas tahdir, peringatan dari seluruh macam-macam kedzaliman. Pernah ikhwah? Seluruh macam-macam kedzaliman terkait lagi terkhusus dalam mendzalimi dakwah. Dakwah ini sudah banyak terdzalimi. Dakwah tauhid sudah banyak terdzalimi dari pihak-pihak mereka yang tidak memiliki adab terhadap dakwah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya kan? Maka secara langsung juga yang membawa dakwah terdzalimi sekalian, dicela habis-habisan, dimaki habis-habisan, semuakan habis-habisan. Karena mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, mengkritisi bid'ah, khurafat, syirik dan semisalnya, maka dakwah ini yang menerima kedzaliman dicela habis. Sekalian juga yang membawa dakwah. Taqulu fa innahu ayasan, damir-damirsan. Seluruh domir itu menjelaskan perkara yang sebelumnya. Kalau saat menjelaskan apa? Jumlah yang akan setelahnya. Laisa baina wa binallahi hijabun, sungguh keadaan orang yang terdzalimi tadi itu doanya tidak ada antara doa dan antara ada penghalang. Hadir jumlah itu mufassiratun li domir sa'an. Laisa baina wa binallahi hijabun, jumlah ini namanya. Kalimat yang menafsirkan, menjelaskan dhamir sa'an berupa hu, fa'innahu. Ayy fa'inna la tuhjabu. Sungguh doa Tuhan. Sekongkong lunggu, ini ingin apa ya? Sekulanan perangun, wai. Ngeriputi uang, wai. Ayy fa'inna la tuhjabu anillahi bayak baluha. Maksudnya bahwa sungguh doanya orang terdolimi tidaklah tuhjab, tidaklah terhalangi, tidaklah tertutupi dari Allah Ta'ala, maka Allah pun menerimanya. Kan ya ikhwah, tengok kedzaliman bahayanya. Betapa banyak sekarang manusia karena asabiyah, karena fanatik, fanatik keluarga, fanatik dulure dhewe keluargane, maka nanti enggak peduli membabi buta, dan babinya babi buta sekalian menjadi seperti babi buta, ngabluk, ngawur, semua orang terdolimi. Perhatikan ini. Abil hadis agan qabulu khabar al-wahid al-adl. Al-adli. Wa wujubul amal bihi. Kenapa? Karena mu'ad diutus sendirian. Mu'ad diutus sendirian, lunga dhewe nang Yaman rono. Ya kan? Dan mereka menerima apa yang dibawa oleh Mu'ad. Itu namanya apa? Menerima kabarnya satu orang yang adil. Apa? Enggak harus mutawatir. Dan juga wujubul amal dan wajib beramal dengan kabar wahid. Wabatul imam al-ummala lijibayatil zakat. Juga ada faedah. Ba'atul imam. Imam mengutus al-ummala. Para petugas. Lijibaya. Ya'khud. Jibaya itu ya'khud. Mengambil zakat. Lijibaya ini li'akhdi zakat. Jibaya maknanya akhd. Mengambil. Apum? Wa annahu ya'idu awmalahu wa wulatihi. Bahwasanya imam juga ya'idu. Menasihati, memberikan wejangan kepada para petugasnya dan para wali-walinya. Siapa wali sini maksudnya apa? Orang-orang yang dijadikan wakil. Dinasihati. Supaya adil diantaranya. Wa ya'muruhum bitaqwallah ta'ala. Dan memerintah mereka para ummal, para petugas, supaya takwa kepada Allah ta'ala. Wa yu'allimuhum wa yanhahum 'anidzulm. Mengajari mereka dan melarang mereka dari kedzaliman. Wa yu'arrifuhum, bukan wa ya'rifuhum. Wa yu'arrifuhum su'a akibatihi. Dhamir ini kembali kepada zulm. Dan juga seorang imam memberikan pengetahuan, namanya yu'arrifuhum, memberikan ilmu tentang bagaimana akibat buruknya kedzaliman. Wa tambi' ala ta'lim bitadrij. Juga ada tambi' di sini, perhatian, ta'lim. Pengajaran itu dengan tadrij, fa'inhum atau kali, dalika fa'alim kada kada fa'in al-maqaukan dengan tadrij. Ta'lim itu bentuknya tadrij. Apa tadrij itu apa? Berangsur-angsur. Enggak langsung spontan. Dikasih tahu semuanya. Maka ilmu itu sebagaimana pernyataannya para ulama, seperti obat. Seperti obat. Kalau overdosis, penyakitnya enggak sesuai dengan kadar obatnya, enggak cocok. Iya toh? Terlalu tinggi dosisnya, malah merusak yang sakit. Demikian juga kalau obatnya, penyakitnya itu obatnya enggak sesuai dengan kadar penyakit, terlalu penyakitnya besar, berat, maka obatnya ya jangan obat itu saja, jangan kemudian kok propolis wae. Propolis 5 piton ya enggak iso. Lino tetap lino wae. Ya, maka butuh yang cocok seperti diksa, peroksikam lah ngono. Ya kan? Propolis 5 piton. Ya, piye? Ya kan? Ya. Maka dikatakan tambah taklim, tadrij, mengajari bukan pakai tadrij. Tadrijnya apa? Ya dibeda-bedakan, anak ini ngumpul ke sini ya minimal apa latihan menghadiri taklim. Itu. Walaupun tulanan ya masih mendingan daripada yang enggak hadir. Iya toh? Karena wis tua pun kadang-kadang enggak hadir. Cukup guyon karo anake nang omah ngono ae ya ono. Ya kan, gak kelem belajar. Arek-arek cilik iki malah enggak dapat apa? Keutamaan menghadiri majelis taklim. Sing tua-tua nang omah agak belajar ya. Paling ya oleh guyon karo anake karo bojone. Ya. Dan juga contoh jelek terhadap yang lain. Ini yang paling enggak disadari. Contoh jelek ini ya ikhwan, itu termasuk memiliki akibat yang buruk. Masing-masing menanggung risikonya. Nasallahu salama wal afiyah. Taib. Qultu wa yabda'u bil aham fal aham. Mana tadrid sadar tadi? Yabda'u bil aham fal aham. Jadi yang penting apa, kemudian yang penting lagi dan yang selanjutnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi, sesuai dengan apa kadar yang mampu dicerna oleh para yang belajar. Taib alam annahu lam yudzkar fil hadis shaumu wal hajj. Yang ketahuilah bahwasanya dalam hadis ini tidak disebutkan puasa dan haji. Fa uskila dzalika ala katsirin minal ulama, maka menjadilah iskal. Sakala ini bisa bermakna macam-macam. Sakala apa? Iltafasa. Bisa juga sakala bisa juga apa? Membikin sakel. Membikin kepastian harokat. Tergantung apa? Susunan kali kalimatnya. Di sini dikasih uskila maka menjadi iltibas. Kok enggak disebutkan puasa dan haji menjadi iltibas, menjadi iskal. Atas banyak dari karangan para ulama. Dan ini seolah akan kita baca iskalnya di pertemuan yang akan datang. Insyaallah walhamdulillahirabbil alamin tafaddalu.